berderai mata hatiku mendera semua harapan selaksa cintaku padanya ikatan suci romantika naunganmu. Meski sejuta cinta menyapa, masih cenderung ku padanya. Tuhan satukan hati kami di bawah cintamu, alirkan bahagia di relamu. Meski sejuta cinta menyapa, masih cenderung ku padanya. Tuhan satukan hati kami di bawah cintamu, alirkan bahagia di relamu. Cinta.